rayu membuat hatiku jadi tergoda padamu. Siang dan malam selalu ku rindu. Aduhai, rasa tak tahan aku memandang. Pandang matamu penuh pesona, bentuk tubuhmu mengundang rasa, membuat aku jadi tergoda. Ku rindu, rasa tak kuasa berpisah dengan maharani cantik ayu, membuat hatiku jadi tergoda padamu. Siang dan malam selalu pandang matamu penuh pesona, bentuk tubuhmu mengundang rasa, membuat aku jadi tergoda. Oh maharani, siang malam engkau datang menjelma menggoda dalam mimpiku. Ku rindu, rasa tak kuasa berpisah dengan maharani cantik ayu, membuat hatiku jadi tergoda.